Mitra Bisnis, sebelum ini, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah memaparkan para pemburu rente yang menjadi penghambat pengembangan infrastruktur hingga mengganggu optimalisasi penggunaan anggaran pendidikan nasional yang telah dipenuhi hingga 20% dari total anggaran negara adalah mereka-mereka yang berada di sekitar lingkaran kekuasaan. Menurutnya, modus-modus para pemburu rente ini juga yang melanggengkan terjadinya praktek-praktek KKN di lingkaran elit pusat maupun daerah. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Menurut analisis Bapak, mengapa praktek-praktek KKN justru tumbuh subur di lingkaran elit serta kekuasaan, sehingga banyak pejabat eksekutif maupun legislatif di pusat dan daerah justru jadi pemain utama? Begini, sifat dasar manusia itu kan sebetulnya semua sama. Ada keinginan hidup mewah. Orang jadi penguasa yang bisa nindas orang, bisa meres orang itu menyenangkan kok. Nah, persoalannya ketika ini terjadi relasi-relasi sosial harus diatur, gitu kan, nggak bisa kita seenaknya pada orang lain, gitu. Lalu mencari batas sendiri-sendiri nih. Apalagi kalau itu juga ada pada kekuasaan politik. Gitu. Ternyata jadi anggota DPR itu enak ya. Ya, nggak bisa disentuh oleh hukum, bolos. Sepanjang tahun pun ketika ada pendaftaran lagi, nyalek lagi, boleh nyalek lagi, gitu. Terima gaji pada saat, kalau ada yang bisa tersentuh hukum, korupsi, ya itu nasibnya lagi sial. Kita kan nggak sial-sial amat, jadi boleh terus, gitu. Nah, itu di alam bawah sadarnya ada, gitu. Jadi kalau kekuasaan politik yang dikejar itu berkonvergensi dengan perlindungan sosial, misalnya jadi politisi nakal, terlindungi kita secara sosial, gitu lah. Nah, jika dana pendidikan kita bisa dioptimalisasi, apakah melalui pendidikan juga persoalan-persoalan ini bisa dieliminir, Pak Her? Oh, bisa, sangat bisa. Tapi itu nggak mudah, gitu. Nah, harus orang visioner punya lihat ke depan. Artinya apa? Apa yang dijadikan benchmark Indonesia itu, Malaysia misalnya, Mahathir naik, dan apa yang terjadi? 20 tahun secara konsisten dia kirim puluhan ribu anak lulus SMA setiap tahun sekolah semua ke luar negeri. Lihat Malaysia sekarang. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.